بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian usul fiqih. Ini adalah kajian ke-8 dari kitab al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini kita pada sampai pada pembahasan tentang ilmu di halaman ke-24 dari kitab terjemahan. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang al-ahkam at-taklifiyah dan juga al-ahkam al-wad'iyyah. Kita wajib tahu bahwasanya al-ahkam at-taklifiyah itu terbagi menjadi 5, ya. Jadi wajib, mandub, mubah, makruh, dan muharram. Juga tentang definisinya, kemudian sinonim dari istilah-istilah tersebut itu wajib untuk kita ketahui. Juga al-ahkam al-wad'iyyah itu kita sudah mempelajari pada pekan kemarin atau dua pertemuan sebelum ini. Dan insya Allah bisa dipahami ya dari adanya as-sihah. Juga adanya al-fasad, ya. As-sihah, al-fasad, kemudian juga syarat, ada sabab, dan ada mani'. Ada syarat, sabab, itu untuk yang subut, juga mani', itu intifa', kemudian sahih, itu untuk nufud, dan fasid atau batil, sama aja keduanya, itu untuk ilfa'. Baik, sekarang kita menuju ke bab atau pembahasan baru, yaitu tentang al-ilm. Saya membahas tentang ilm ini, kita telah membahasnya di syarah al-usul al-thalathah kajian kedua ya. Sudah pernah kita bahas, tapi kita akan mulai pembahasan baru ya. Sehingga kita ini lebih pembahasan bersifat usul titik. Jadi sudah kita bahas di syarah al-usul al-thalathah. Ada yang hadir waktu itu? Antum ada? Ya. Di syarah al-usul al-thalathah di pembahasan kedua ya. Yang wajib diketahui atas orang muslim kalau salah. Ya. Kita menuju ke pembahasan ilmu. Pengertian dari ilmu adalah al-ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazimah. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazimah. Apa maksudnya? Ilmu itu idrakus syai'i. Idrak di sini artinya mendapatkan atau mengetahui. Jadi idrak English-nya itu seperti to get atau bisa to understand boleh. Jadi idrak maksudnya to get, yaitu mendapatkan, get. Makanya kalau dalam English itu apakah kamu mengerti itu? You get it? You got it? Atau yes, I get it. Bisa, ya kan? Idrak artinya mendapatkan atau mengetahui tentang sesuatu, ya. Ala ma huwa alaihi, atas apa yang dia atasnya. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah sebagaimana ia apa adanya, gitu. Paham? Sebagaimana hakikat sebenarnya. Jadi ala ma huwa alaihi artinya sebagaimana ia apa adanya, sebagai apa adanya ia. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana apa adanya sesuatu tersebut. Idrakan jazima, dengan pengetahuan yang jazim. Jazim itu maksudnya nancep, pasti. Jadi tidak ada keraguan padanya. Jadi benar-benar kuat pengetahuannya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang mengetahui sesuatu namun tidak secara meyakinkan dia mengetahuinya, maka itu belum termasuk ilmu. Belum termasuk ilmu. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai pengetahuan tersebut benar-benar dia yakin akannya, maka itu bisa termasuk ilmu dengan syarat juga, yaitu apa? Yang dia ketahui itu benar, gitu loh. Sebagaimana ia adanya. Kalau misalnya kita mengetahui bahwasanya cara untuk misalnya kita mengilmui cara untuk menyimpan uang di bank misalnya. kita mengetahuinya dengan pasti begini trik-triknya. Dan itu benar trik-trik seperti itu cara menyimpan uang di bank. Maka itu menjadi ilmu. Tapi kalau misalnya kita sekedar tahu, tapi kita nggak yakin apa benar ya kayak gini caranya, itu belum sampai ke derajat ilmu. Karena ilmu di sini, dalam pembahasan ini, ilmu di sini berkaitan dengan yakin. Ya, makanya nanti ada ilm, jahal basir, jahal murakkab, dhon, waham, syak. Gitu. Nanti ilmu itu adalah yang meyakinkan 100%. Jadi kalau misalnya belum 100%, belum sampai ke derajat ilmu. Contoh ya. Namun sebelum contoh berarti di sini ada dua syarat. Syarat untuk ilmu. Mengetahuinya ya. Dan ada dua syarat. Yaitu yang pertama, yang dia ketahui itu adalah pengetahuan, adalah ilmu yang sebagaimana adanya itu. Realnya seperti itu. Tidak bertolak belakang dengan kenyataan. Itu syarat pertama. Syarat kedua berarti mengetahuinya itu pasti, yakin. Enggak ragu-ragu. Ya. Contoh, pengetahuan bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Itu sudah jelas. Semua orang itu bila syak, tanpa adanya keraguan, mereka mengetahui bahwasanya seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Dan juga pengetahuan bahwasanya niat itu syarat dalam ibadah. Itu diyakin banget seseorang, niat itu adalah syarat dalam ibadah. Itu ilmu, ya, itu ilmu. Bukan sekadar pengetahuan yang lewat begitu saja. Tapi ilmu, karena apa? Dia yakin itu benar. Tapi misalnya seseorang meyakini itu benar, namun justru keyakinan itu bertentangan dengan realita. Nah, ini makanya. Itu belum termasuk ilmu. Ingat. Kenapa? Karena lihat di sini syaratnya. Ala ma huwa alaihi. Sebagaimana hakikat sebenarnya. Nah, sekarang kan yang diketahui oleh dia justru bertentangan dengan hakikat sebenarnya. Maka ini bisa nanti bisa masuk ke dalam jahal murakkab. Jahal murakkab. Ya. Hah? Oke. Antum sudah mengilmui di mana toiletnya? Yakin di sana? Oke, alhamdulillah. Oke, mengetahui sesuatu. Sekarang idrakus syai. Idrakus syai, mengetahui sesuatu. Kita rinci pembahasan ini. Mengetahui sesuatu berarti tidak termasuk tidak mengetahui sama sekali at all. Kalau misalnya antum tidak mengetahui sama sekali, ya. Itu namanya jahal basir. Enggak tahu sama sekali. Jahal basir. Jahal basir artinya ketidaktahuan yang ringan, ya. Ringan maksudnya sederhana gitu. Enggak mengetahui, tapi masih basir gitu. Kalau misalnya, kapan, contohnya misalnya, kapan terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab, saya tidak tahu. Nah ini jahal basir. Karena apa? Dia mengetahui bahwasanya dirinya tidak tahu. Minimal itu jahal basir. Orang yang tahu bahwasanya dirinya tidak tahu, itu jahal basir. Hah? Bukan masalah bangun pertanyaan, bukan. Mengatakan saya tidak tahu, itu sudah termasuk jahal basir. Dan itu enggak tercela, maksudnya asalnya enggak tercela. Ya. Misalnya berapa kilogram air 20 lah gitu. Enggak tahu. Nah, ini jahal basir. Kalau memang dia tidak tahu, jahal basir. Tapi kalau dia tahu terus dia ngomong saya tidak tahu, itu berarti kitmanul ilm namanya. Hah? Ya bisa, namanya bisa. Ya kan? Jadi itu masalah beda lagi ya. Gitu. Kemudian, sebagaimana hakikat sebenarnya? Nah, dia harus tahu yang dia ketahui itu bukan justru yang bertentangan dengan hakikat. Sebagaimana ala ma huwa alaihi, sebagaimana apa adanya ya, berarti tidak termasuk pengetahuan tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikat atau kenyataan yang sebenarnya. Kalau misalnya seseorang mengetahui tentang sesuatu yang justru menyelisih kenyataan yang sebenarnya, berarti namanya jahal murakkab. Itu bedanya. Mana yang lebih baik? Jahal basir atau jahal murakkab? Jahal basir mendingan gitu. Tapi kadang jahal murakkab itu termaafkan, kadang karena salah dalam berijtihad mungkin. Ya kan? Seseorang misalnya berijtihad apa hukum ini kan, kemudian dia menjawab dari dalil. Ternyata yang Allah berikan padanya ilhamnya itu ternyata mengetahui hal yang justru bertentangan dengan dalil lain. Pokoknya dia ijtihadnya salah gitu. Tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi dia sudah berusaha. Ini benar ini jahil murakkab, namun ini tidak tercela. Paham di sini? Misalnya Mas Afri ingin mengetahui ya. Ingin mengetahui hukum memakan atau hukum menjual kecoa misal. Hukum menjual kecoa. Ya. Kemudian antum berusaha untuk bertanya, kemudian mencari dalil. Ya. Nah, setelah itu antum bilang hukum menjual kecoa itu mubah karena tidak ada dalil yang melarang. Mubah. Antum sudah berusaha untuk mencari dalil. Dan antum dengan kemampuan dan keilmuan antum semampunya dan dengan ketakwaan antum ya. Tapi antum kemudian mengatakan hukum menjual kecoa itu mengumpulkan kecoa dari dapur, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik masih hidup, kemudian antum menjual di pasar. Antum bilang hukumnya mubah, tidak ada pelarangan akan hal itu. Nah kemudian yang sebenarnya adalah hukumnya haram. Karena apa? Itu sengaja menjual sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu haram. Karena di antara syarat jual beli adalah sesuatu tersebut bermanfaat. Enggak di sini bukan ini enggak ngomong Thailand, Hong Kong dan Rusia atau Brunei atau semacam. Enggak ini ngomong tentang Cilangkap ya. Ya. Jadi enggak usah jauh-jauh, kita di Cilangkap dulu. Nah, karena haram, anu ke pasar bawa kecoa gitu kan. Antum bilang, ini mubah, enggak masalah. Jadi jangan ada yang menjelaskan karena enggak ada jalan dari sebagainya. Kemudian datang seorang kiai, kemudian menghardik antum. Antum salah. Antum ngapain antum di sini? Mau jual? Iya, anu mau jual. Untuk apa antum menjualnya? Anu menjualnya, ya menjual karena anu pengen dapat duit. Nah sekarang, pasalnya. Kecoa ini ada gunanya enggak? Anu enggak tahu kiai gunanya apa. Yang penting kan anu pengen ngejual halal. Enggak ada pelarangannya. Nah kemudian di stop, di skakmat oleh kiai itu bahwasanya syarat, di antara syarat jual beli adalah barang yang diperjualkan itu ada manfaatnya. Sekarang kecoa itu manfaatkan buat apa? Buat makan gak mungkin. Buat lalapan juga susah, buat bikin sambal juga gak enak. Buat mancing bisa. Buat mancing juga gak perlu pakai jual-jualan kecoa kayak gini. Bisa mancing dengan kecoa. Kalau mancing keributan bisa. Iya. Nah, kemudian kan di sini amat. Nah, di sini berarti antum mengatakan sesuatu bahwasanya hukum menjual kecoa ini halal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu dalam syariat. Berarti namanya jahil murakkab. Namun karena antum sudah berusaha menjamak dalil dan berusaha belajar, mudah-mudahan termaafkan. Beda. Jadi antara misalnya seseorang nih, contohnya di sini. Contoh, jika seseorang ditanya, kapan terjadinya perang Badar, lalu dia menjawab, pada tahun ketiga Hijriah. Padahal yang benar tahun kedua Hijriah. Ini namanya jahil murakkab. Namun di sini ada dua kemungkinan. Orang ini menjawab tahun ketiga Hijriah ada dua kemungkinan. Pertama, imma dia memang dikasih tahu dan dicukupi oleh gurunya seperti itu, maka dia nggak masalah, nggak bersalah. Yang bersalah berarti gurunya kan? Nah, atau yang kedua, imma karena memang dia nggak tahu, kemudian ngomong. Nah, ini baru yang mazmum. Paham gini? Jadi bedakan kondisinya, nggak semua orang yang mengetahui sesuatu di lain hakikat itu berarti dia terus-terusan. Gitu. Nggak, kadang orang tersebut memang sudah berusaha untuk menanya kepada ahli ilmu. Kemudian ahli ilmunya salah menjawab atau dia salah mendengar. Tapi tetap itu dinamakan sebagai jahal murakkab. Karena jahal murakkab syaratnya adalah mengetahui sesuatu yang di balik, yang melawan atau menyelisih hakikat asalnya. Paham sini? Paham gak dok ya? Alhamdulillah. Tapi kemudian dengan pengetahuan yang pasti. Idrakan jazima berarti tidak termasuk di dalamnya mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti, yang ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang ia tidak diketahui, yang ia tidak ketahui. Ini tidak dapat dimaknai ilmu jika kemungkinannya itu condong kepada yang rajih, ia disebut dzon. Kepada yang rajih itu kepada yang kuat disebut dzon. Dzon karena dugaan kuat. Jika condong kepada yang marjuh, disebut waham, dugaan lemah atau keliru. Dan jika kemungkinannya sama dengan antara rajih dan marjuh, maksudnya baina-baina, 50-50 itu, berarti syak namanya, keraguan. So, di sini ini, setelah ini wajib Istilah-istilah ini wajib kita hafalkan dan pahami semuanya. Kita berarti sekarang punya istilah 6. Dan antum baiknya uruti 6 ini dengan urutan yang lebih enak. Pertama ilm, itu 100% ya. Kemudian zon. Zon itu 75-90%an. Ya. Kemudian syak. Syak itu 50-50%. Iya, itu syak. Kemudian di bawahnya syak itu ada yang namanya waham. Waham itu 25% lah. Waham itu semacam dugaan lemah atau kekeliruan. Ya. Kalau misalnya 0% berarti namanya jahil basi kok. Karena nggak tahu sama skills. Ya, saya bilang saya nggak tahu, tahu skills. Nah, itu berarti jahil basi. Kalau misalnya di bawah 0%, udah nggak tahu ngomong. Nah ini namanya jahil murakkab. Atau udah salah dalam mengetahui, tapi dia ngomong, mengatakan sesuatu. Ini namanya jahil murakkab. Dan siapapun dari kita itu pernah melakukan seperti ini. Kadang tercela, kadang enggak. Ya. Misalnya, antum tadi melihat nggak di mana mas ini Khalid di mana? Atau antum tahu nggak di mana Khalid kuliah? Kemudian antum jawab, kuliah di UI. Itu berarti kan berlawan dengan kenyataan. Kenyataannya bahwasanya dia kuliahnya, bahwasanya dia nggak kuliah, gitu kan? Hah? Di mana nanya kalau ini? Karena kuliah di UNJ. Antum menjawabnya UI. Nah berarti kan ini berlawanan. Ini namanya yang menjawab berarti dia jahil murakkab. Jahil murakkab. Baik, di sini nih sekarang. Kalau misalnya ada beberapa kondisi. Satu, kondisi pertama. Jika antum mengetahui sesuatu itu tanpa ada keraguan sedikit pun, itu namanya apa? Ilm. Ya. Kemudian sekarang ada kondisi kedua. Antum mengetahui sesuatu, namun ada dua hal yang bertentangan di sini dalam pengetahuan antum. Imam mengatakan yes atau no. Imam mengatakan yes atau no. Kalau misalnya yang yes itu lebih berat dan lebih kuat, maka yes ini dinamakan sebagai zon. Zon rajih namanya. Kalau misalnya ternyata kalau yes menjadi lebih berat, otomatis no lebih lemah ya kan? Maka yang no ini jawaban no berarti apa? Waham, kekeliruan atau dugaan yang lemah. Tapi misal kalau misalnya jawaban yes dengan jawaban no ini, dua-duanya itu sama berat. Antum nggak bisa menimbang satu sama lain, maksudnya nggak bisa merujukkan menguatkan satu sama lain, berarti namanya syak. Syak itu 50%. Jadi kalau misalnya itu ragu-ragu, nggak tahu ini mau kemana, itu berarti syak. Ragu-ragu, 50%, mau ke sini, mau ke sana, Anda bingung. Tapi kalau misalnya Anda mau ke Cilangkap sama Peranggar misalnya. Ke Cilangkap ini, Anda keinginan ke sana, dugaan Anda lebih kuat di Cilangkap. Berarti ini bukan syak lagi namanya. Melainkan sudah mencapai derajat zon. Dan keterangan mencapai derajat, sudah turun ke derajat menjadi waham. Ya. Nah sekarang, itu keadaan kedua ya. Keadaan pertama tadi, yakin 100% ini. Ya. Keadaan kedua itu ada keraguan. Nah dan ada keraguan itu ada dua kondisi. Imma kondisi salah satunya ada lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Imma kondisi dua-duanya sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, sama-sama lemah, itu berarti syak. Sekarang kalau misalnya kondisi ketiga, nggak tahu sama sekali. Berarti jahal basir. Ya, jahal basir. Kalau misalnya ini, antum berjalan naik motor. Antum nggak tahu di mana Pondok Ranggon misalnya. Mau ke Pondok Ranggon, antum nggak tahu jalan sama sekali. Kemudian antum diam, udah. Udah diam, sampai besok. Ini namanya jahal basir. Tapi kemudian kalau misalnya antum nggak tahu Pondok Ranggon, antum jalan aja, mesti nggak tahu. So tahu gitu, so tahu. Merasa tahu. Padahal nggak tahu. Dan juga, kalaupun dia merasa tahu, pengetahuannya di luar kenyataannya. Kalau kamu misalnya belok ke kanan seharusnya. Dia sok tahu dengan sok tahunya belok ke kiri. Makanya namanya jahil murakkab. Gitu ya. Kebodohan. Jahil murakkab artinya apa sih? Kebodohan yang berlipat. Kalau jahil basi itu kebodohan yang basi. Basi. Remeh. Cil. Nah, orang bodoh yang sok tahu. Jadi kan ada beberapa macam orang. Ada orang itu orang tahu bahwasanya dia tahu. Ini ilmu ini. Hah? Ada orang tahu bahwasanya dia tidak tahu. Nah ini jahil basir. Ada orang tidak tahu bahwasanya dia tahu. Nah ini masalah ini. Tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Ini gimana? Ini lupa lalai ya. Jadi ragu-ragu dia. Kemudian ada orang yang tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Nah, ini jahil murakkab. Jahil murakkab. Baik. Coba kita lihat, kita baca. Dengan ini nyatalah bahwa kaitan pengetahuan tentang sesuatu itu dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini. Pertama, ilmu. Sudah jelas ilmu tadi. Kedua, jarak antara ilmu dengan zon. Zon dulu. Yaitu mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang marjuh. Yang marjuh itu yang lemah. Marjuh artinya lemah. Ya. Kemudian setelah zon ada yang namanya syak. Syak. Ya, 50-50. Yang mengetahui sesuatu yang ada kemungkinan sama. Jadi benar-benar tidak bisa menguatkan satunya dan melemahkan satunya. Nggak bisa. Tapi dia dua-duanya kekuatannya sama atau kelemahannya bahkan sama. Itu namanya syak. Ya. Kemudian di bawahnya syak ada yang namanya waham. Yaitu mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang kuat. Yang rajih. Rajihnya kuat. Yaitu waham. Waham itu keliru. Keliru atau dugaan yang lemah sekali. Ya. Jadi ketika misalnya. Kalau misalnya di sini kan ada. Kita mau ke mana tadi pondok rangkuan itu. Ada belok kanan, ada belok kiri. Nah, belok kanan itu misal belok kanan itu ada dugaan kuat bagi anak dugaan kuat anak benar-benar ke sana itu ke pondok rangkuan dengan apa, dengan adanya zon apa, ada angkot merah itu tujuan pondok rangkuan belok kanan misalnya. Ya kan berarti ada isyarat di sini. Tapi anda tetap tidak sampai yakin banget, enggak sampai yakin, tapi masih ada ragu-ragu, benar nggak nih? Jangan-jangan ini angkot jalan-jalan tok gitu. Nah, jangan-jangan ini angkot udah dikonspirasikan oleh Yahudi untuk menipu anak misalnya. Misalnya seperti itu. Maka anda kamu belok kanan. Nah, belok kanannya itu berarti menuju apa? Zon. Dan belok kiri berarti apa? Waham. Nah, kalau misalnya anda yakin banget. Anda yakin. Belok kanan tuh anda yakin 100%. Bukan karena apa, ada palangnya, soalnya pondok rangkon, ya, udah jelas. Terus ada apa, semua ke sana, apa angkot-angkot pondok rangkon. Ini udah ilmu nih. Kalau misalnya anak ke kiri malah, itu berarti jahil murakab. Itu bodoh yang berlipat-lipat, ya kan? Ya kan? Gitu. Kemudian, bawahnya syak, ya, ada waham, udah tadi. Kemudian ada jahil basir, yaitu sama sekali tidak mengetahui. Kemudian jahil murakkab, yaitu mengetahui sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Sudah paham? Jelas kan? Alhamdulillah. Jadi pada jahil murakkab. Dia kan yakin ini yang benar kan? Tapi kan salah. Iya, jahil murakkab. Makanya kita nggak langsung mengatakan orang yang jahil murakab di sini berarti tercela selalu, nggak mesti. Ya mesti. Walaupun identik dengan ketercelaan, tapi kan kadang dia udah berusaha untuk meyakinkan dirinya ini, gitu. Iya. Tapi salah ternyata. Ini jahil murakab. Tapi nggak layak misalnya seseorang berijtihad, ya, kita mengumpulkan dalil dengan semua jalur sanadnya, kemudian ternyata salah dia. Jahil murakab, tapi nggak bisa kita katakan, oh ini ulama, ini jahil murakab. Nggak bisa gitu. Tapi secara teori itu seperti jahil murakab. Karena apa? Mengetahui sesuatu yang justru bertentangan dengan hukum aslinya, hukum sebenarnya. Ya? Iya. Kalau kita memakai teori seperti ini ya. Baik. Tapi bukan tidak semua jahil murakab itu tidak diampuni. Sebagian diampuni. Jadi tidak semua. Baik, kemudian sudah. Sem ilmu. Ilmu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ilmu daruri. Dan kedua, ilmu nazori. Ilmu daruri, yaitu pengetahuan tentang sesuatu secara pasti tanpa memerlukan penelitian dan pembuktian. Ilmu daruri itu ilmu yang darurat diketahui oleh manusia pada umumnya. Darurat, antum misalnya mengetahui bahwasannya keseluruhan lebih besar dari sebagian. Itu semua orang tahu itu. Mengetahui bahwasanya langit itu di atas, bumi di bawah. Itu tahu semua orang. Semua orang tahu. Kemudian api itu panas. Itu ilmu daruri. Ya kan? Kalau misalnya ada seseorang mengklaim, api itu dingin loh, enggak panas. Dia itu jahil murakab. Bertentangan dengan kenyataan. Walaupun dia sudah berijtihad untuk merasakan panas baru sekali ada orang seperti ini, alhamdulillah. Kemudian Muhammad adalah Rasulullah, itu sudah menjadi ilmu doruri. Rukun Islam berapa, rukun iman berapa, itu ilmu doruri bagi bagi orang muslim ya. Kemudian yang kedua ilmu nazori. Tadi ilmu doruri, sekarang ilmu nazori. Doruri itu darurat, nazori itu dengan adanya nazor, pandangan, tinjauan, timbangan ya. Nazor, pantauan. Penglihatan, maksudnya penglihatan di sini pandangan, dia harus memandang, melihat ya. Yaitu pengetahuan yang membutuhkan penelitian dan pendalilan. Contohnya ilmu tentang wajibnya niat dalam dalam sholat. Ya. Jadi kalau misalnya ilmu tersebut memerlukan adanya penelitian dan pantauan, itu namanya ilmu nazori. Ilmu nazori ya. Baik. Ya cukup ya, insya Allah untuk kajian usul fikih kita kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan mendatang tentang kalam. Okay. Insya Allah tentang kalam. Kita tutup dengan doa kafar penulis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.